aku berkata kau harus dirasakan, menyentuhmu, mencobamu, kembali membuangmu. Wanita bidadari untuk kita, sadari kau menuntut kita. Temanku berkata seperti terpenjara.